Ready buka puasa bareng, guys? Oke. Nih, sate ayam gue. Yummy. Gulai kambing dong. Kalau lo makan apa, bro? Bakso urat pakai cabe. Beuh, mantep kan? Alhamdulillah. Teh pucuk harum jumbo dulu, guys. Yoi, itu wajib. Teh pucuk harum, seger banget. Iya, karena dari pucuk teh pilihan. Wah, manisnya pas lagi, gak nyangkut di leher. Gak bikin haus lagi. Yuk, waktunya. Eh bro, suara lo putus-putus. Waduh, sinyal Zoom dia error. Ya. Mau buka puasa di luar rumah atau di dalam rumah, tetap sama serunya dengan segarnya teh pucuk harum jumbo. Teh pucuk harum jumbo, segarkan kebersamaan buka puasa di mana aja.